Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimah wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kami ingatkan kepada kami pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan untuk kita semua agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita bersyukur pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, dan kita sampai kepada hadis yang ke-66. Al hadis sadisu wa sittun. Qala rahimallahu taala an Ali bin Husain rahimahullahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك وأحمد ورواه ابن حبان عن أبي هريرة ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة dari علي بن الحسين رحمه الله تعالى. Beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Al-Husain dan dari Abi Hurairah. Naam. Hadis ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, al-islamu indal itlaq yadkhulu fihi al-iman wal ihsan. Kata Islam indal itlaq, yakni apabila disebutkan Islam secara menyendiri demikian, ya, tidak dikaitkan dengan kaitan-kaitan tertentu, maka terkandung dalam makna kata al-Islam itu adalah makna al-iman. Yadkhulu fi al-iman. Ya, sehingga tidak mungkin seorang dikatakan Islam kalau dia tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir. Ya, orang yang Islam berarti dia adalah orang yang beriman. Demikian pula dia adalah orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Nah, ini mana Islam apabila disebutkan secara itlak, ya, disebutkan sendirian tanpa ada kaitan-kaitannya tertentu. Nah, huwa syara'i'ud dini adh-dhahirah wal batinah, dan dia adalah syariat agama ini yang zahir maupun yang batin. Ya, kalau Islam disebutkan secara itlak, secara sendiri, dia mencakup seluruh syariat agama ini, baik yang zahir maupun yang batin. Ya, berbeda misalnya kalau disebutkan Islam berdekatan dengan al-iman, maka al-Islam ini menunjuk pada syariat-syariat agama yang sifatnya zahirah, sedangkan al-iman itu mengacu kepada yang batinah. Naam, tetapi ketika disebutkan sendiri, maka al-Islam itu mencakup seluruh syariat agama, baik yang zahir maupun yang batin. Naam, wal muslimuna munqasamuna fil islam ila qismain kama dalla alaihi fahwal hadis, dan kaum muslimin terbagi di dalam keislaman mereka ke dalam kedua kelompok. Kaum muslimin berkaitan dengan keislaman mereka ini terbagi menjadi dua kelompok sebagaimana ditunjukkan oleh kandungan hadis ini. Ya, fa minhum al muhsinu fi islamihi wa minhum al musi, maka di antara mereka, di antara kaum muslimin itu ada yang pertama al muhsin fi islamihi, orang yang bagus Islamnya. Dan di antara mereka, yakni kelompok yang satunya adalah al-musi, orang yang tidak bagus keislamannya. Dia Islam, bukan kafir, tetapi di dalam dia beragama, nam tidak seperti yang diharapkan. Ya, dia tidak melaksanakan syariat-syariat Islam secara bagus, ya, sehingga dia dikatakan al-musi, ya, al-musi fi islamihi. Ya, dia tidak bagus di dalam keislamannya. Sudah menyatakan syahadat, dua kalimat syahadat. Naam, alhamdulillah sudah sholat, tetapi mungkin masih akhlaknya jelek, ya, masih sering melakukan kemaksiatan ini dan itu. Dia adalah al-musi fi islamihi, orang yang jelek di dalam keislamannya. Naam, faman qama bil islami zahiran wa batinan fahuwal muhsinu, maka barang siapa yang menegakkan agama Islam ini secara zahir dan secara batin, maka dia adalah seorang yang muhsin, yakni orang yang bagus di dalam keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu ibrahima khalilan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah yang lebih bagus agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang memasrahkan wajahnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yakni yang tidak mengandung kesyirikan, wattakhadzallahu ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai al-khalil, ya, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa istaghilu hadzal muhsinu bima ya'nihi, maka orang yang baik di dalam keislamannya ini, dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Naam, sekali lagi ini merupakan tanda bagusnya keislaman, yakni dengan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Mimma yajibu alaihi tarkuhu minal ma'asi wasayyiati. Naam, dari naam, apa-apa yang wajib atasnya untuk dia tinggalkan dari berbagai macam kemaksiatan dan kejelekan. Ini orang yang muhsin, ya. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat baginya, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib untuk ditinggalkan dari kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan. Wa mimma yambaghi lahu tarkuh, dan dari apa-apa yang sepatutnya untuk ditinggalkan, ya. Yakni yang sepatutnya ditinggalkan tetapi tidak sampai tingkat haram, ya. Yakni kal makruhati wa fudulil mabahats mubahats, seperti perkara-perkara yang makruh dan berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Sesuatu yang mubah, yang pada asalnya boleh, tapi kalau sudah berlebih-lebihan, maka sepatutnya ditinggalkan. Ini menunjukkan apa? Bagusnya keislaman seseorang. Kalau seorang, ya, dengan dalih ini kan mubah, ini kan tidak haram, kemudian dia berlebih-lebihan, ini menunjukkan apa? Menunjukkan belum bagus keislamannya. Naam. Kal makruhati wa fudulil mubahati allati la maslahata lahu fiha bal tafutu alaihi al khair. Naam. Dari berlebih-lebihan perkara yang mubah yang tidak ada kemaslahatan baginya padanya, bahkan bisa mengantarkannya terluput dari kebaikan. Ini kan mubah tidak haram, tetapi karena berlebih-lebihan ya, terhadap perkara yang mubah itu, sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang sunnah dia tinggalkan. Kenapa? Karena sibuk dengan perkara yang mubah. Ya, ini menunjukkan tidak bagusnya dia di dalam berislam. 6. Fa qawlu sallallahu alaihi wasallam, maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Maka sabda beliau, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nih, adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. 6. Ya umuma dzakarna, maka ini mencakup secara umum apa-apa yang kami sebutkan, ya. Jadi meninggalkan apa-apa yang itu haram, bahkan meninggalkan apa-apa yang makruh, ya, apa-apa yang makruh dan perkara yang mubah apabila berlebih-lebihan. 6. Wa mafhumul hadis, dan yang dipahami dari hadis ini, anna man lam yatruk ma la ya'nihi fa innahu musiun fi islamihi. Dan dipahami dari hadis ini adalah bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, maka dia termasuk orang yang jelek di dalam berislam, ya, fa innahu musiun fi islamihi, maka dia adalah orang yang tidak baik di dalam keislamannya. Islamnya bagus, tetapi ketika dia mengamalkan Islam, dianya yang tidak bagus, ya. Orangnya yang tidak bagus di dalam mengamalkan agama Islam. Wa dzalika syamilun lil aqwali wal af'ali, dan yang demikian itu mencakup 6 ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Al manhiyu anha nahya tahrimin au nahya karahatin. 6 demikian pula termasuk meninggalkan larangan-larangan, baik larangan itu yang sifatnya haram atau larangan yang sifatnya makruh, ya, larangan yang sifatnya makruh. Fa hadzal haditsu yu'addu minal kalimatil 'amati al-jami'ah, maka hadis ini terhitung sebagai kalimat-kalimat yang umum dan mencakup faedah yang sangat besar, ya, li annaha qasamat hadza taqsima al-hasir, karena sesungguhnya hadis ini membagi pembagian ini dengan pembagian yang membatasi, ya. Orang yang sudah berislam cuma ada dua keadaan, baik dia sudah bagus Islamnya atau tidak bagus Islamnya. Dan parameternya apa? Parameternya kalau dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ini menunjukkan dia adalah bagus agamanya. Tetapi kalau dia masih gemar, masih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, walaupun terkadang dia masih mubah pada asalnya, tapi kalau dia sudah sibuk dengannya dan meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama, maka ini menunjukkan bahwasanya dia belum bagus keislamannya. 6. Wa bayyanat al-asbab allati yatimu biha husnul islam. Dan hadis ini menjelaskan sebab-sebab yang bisa menjadikan sempurnanya, ya, kesempurnaan bagusnya keislaman seseorang. Ya, menjelaskan sebab agar keislaman seseorang itu menjadi bagus, menjadi sempurna bagaimana? 6. Yakni dengan menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat. 6. Wa wa'al istighalu bima ya'ni. 6. Untuk mendapatkan bagusnya keislaman tersebut, hendaklah dia menyibukkan dengan apa yang bermanfaat baginya. Ya'ni ini dari kata inayah, yakni memberikan perhatian yang besar. Ya. Dan tentunya perkara yang patut untuk mendapatkan perhatian adalah perkara-perkara yang bermanfaat, baik dari perkara-perkara duniawi atau perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. 6. Adapun perkara-perkara yang tidak bermanfaat tidak pantas untuk diberikan perhatian, untuk dicurahkan waktunya, dihabiskan waktunya dengan perkara tersebut. Nah, ini. Jadi sebab untuk mendapatkan kebagusan di dalam Islam adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah. Wa taraka ma la ya'ni min qawlin wa fi'lin, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baik ucapan maupun perbuatan. Wal asbabil lati yakunu biha al abdu musian, demikian pula meninggalkan sebab-sebab yang menjadikan seorang hamba itu jelek di dalam beragama. Wahya diddu hadhil hal, dan ini adalah lawan dari keadaan ini, ya, lawan dari keadaan bagusnya keislaman seseorang. Naam. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini sedikit dari penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala tentang hadis ini, dan termasuk enam perkara yang patut untuk ditinggalkan adalah berlebih-lebihan di dalam berbicara, ya. Pembicaraan yang pada asalnya mubah, tapi kalau sudah berlebihan maka ini patut untuk ditinggalkan. Bagaimana dengan perkataan yang itu pada asalnya bukan mubah, perkara yang di situ mengandung keharaman, atau perkara yang belum jelas, walaupun belum jelas keharamannya, menyampaikan berita yang belum jelas sumbernya, ini juga terlarang, ya, ini juga terlarang, karena Rasulullah SAW mengingatkan, nam, kafabil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'a, cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Nam, perhatikan ini. Walaupun dia tidak mengada-ada dari dirinya sendiri, dia mendengar dari orang lain, ya. Kalau dia mengatakan, "Lusa tidak berbohong, saya cuma menyampaikan." Benar, Anda cuma menyampaikan, tetapi ketika Anda menyampaikan setiap apa yang Anda dengar, ya, maka sungguh Anda telah teranggap sebagai pendusta. Teranggap sebagai pendusta. Naam. Lebih-lebih kita berbicara, ya, dengan sesuatu yang jelas-jelas bohong. Dan ini masih banyak terjadi. Masih banyak terjadi di kalangan kita. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, yakni dalam permasalahan-permasalahan yang mengandung unsur candaan, ya, bercanda. Dianggap ini kan niatnya baik untuk menyenangkan saudaranya. Untuk menyenangkan saudaranya adalah amalan yang mulia, ya. Menyenangkan saudaranya bisa dengan bentuk wajah yang ceria di hadapan saudaranya, pahala. Tetapi kalau menyenangkan saudaranya dengan cara-cara yang tercela, yakni bercanda yang mengandung kedustaan di dalamnya, maka yang demikian ini tidak sepatutnya, tidak boleh dia berdusta walaupun dalam keadaan bercanda, ya. Tidak boleh dia berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Naam. Jangankan berita-berita yang dusta atau berita-berita yang tidak jelas sumbernya, berita yang jelas-jelas benar, ya, berita yang jelas-jelas benar itu juga tidak sepatutnya semuanya disampaikan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyampaikan begitu saja berita-berita yang mengandung keamanan atau yang mengandung atau berita yang bisa membawa keresahan di kalangan kaum muslimin. Allah mencela orang-orang yang setiap mendengar berita, oh ini ada kemenangan ini, ada isu positif seperti ini, informasi positif seperti ini, ada berita yang berisi ancaman dan lain langsung disebarkan. Allah mencela yang demikian, tetapi hendaklah dia kembalikan kepada para ulama, kepada ulil amri, sehingga mereka bisa memilih mana yang bermanfaat. Tidak setiap berita yang benar itu bermanfaat bagi orang. Kenapa? Karena ilmu dan pemahaman orang itu berbeda-beda, ya. Sehingga bisa jadi ada berita yang benar, tetapi karena pemahaman yang kurang dipahami dengan pemahaman yang tidak benar, menimbulkan kemafsadatan. 6. Lebih-lebih ayolah hadirun, 6. Berbicara dengan pembicaraan yang dusta atau berupa tuduhan, menuduh saudaranya dengan tanpa bukti, 6. Maka ini lebih tercela lagi. Lebih tercela lagi. 6. Sehingga ketika Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali beliau ditanya, 6, tentang menghadiri daurahnya Muhammad bin Hadi Al-Akhirah, 6, menghadiri daurahnya Dr. Muhammad bin Hadi yang tadi beliau mengatakan, wahal al-qadith tuqamu lahu daurah. Apakah sepantasnya seorang yang menuduh saudaranya berzina tanpa mendatangkan bukti pantas untuk mengadakan daurah? Naam. Pantas mengadakan daurah. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini adalah perkara yang hendaklah kita cermati dan hendaklah menjadi parameter bagi kita di dalam kita bersikap, di dalam kita menentukan keputusan di dalam atau di tengah-tengah fitnah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan syariat yang jelas. Naam, dengan syariat yang jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arbati syuhada'i bi arbati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera. Cambuklah dengan 80 kali cambukan. Dan janganlah kamu terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. 6. Perhatikan ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan menghukumi manusia berdasarkan zahir-zahirnya. 6. Maka bagaimana ketika kita membela orang yang menuduh tanpa bukti, bagaimana kita akan membela di hadapan Allah Subhanahu wa taala? 6. Kalau memang tidak didapatkan bukti, kita hukumi sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita menyatakan kita mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah? Kita siap tunduk, membenarkan, dan kita siap merealisasikan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin tidak sejalan dengan hawa nafsu kita, tetapi yang kita ikuti adalah ayat, yang kita ikuti adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Demikian pula ayol hadirun, orang walaupun dia melihat dengan mata kepalanya sendiri orang lain berzina, kemudian dia sebarkan hal itu, 6. Dia sebarkan hal itu, dia sampaikan kepada orang lain tanpa dia bisa mendatangkan 4 orang saksi, dia laporkan ke pengadilan dengan tanpa menyertakan saksi yang cukup, 6. Maka yang demikian ini di sisi Allah Subhanahu wa taala terhitung sebagai pendusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, fa illam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." 6. Apakah mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi dalam hal itu? Maka apabila mereka tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut, maka mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai pendusta. Terhitung sebagai pendusta. Walaupun mungkin dia sendiri melihat dengan mata kepalanya. 6. Tetapi ketika dia sampaikan kepada orang lain, dia laporkan kepada yang berwajib, yang berwenang, tanpa dia mendatangkan saksi-saksi, maka orang yang seperti ini adalah terhitung pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, seorang yang menyampaikan setiap apa yang dia dengar, "Ini saya tidak mengada-ada, saya benar-benar dengar." Nah, tapi Rasul mengatakan, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta yang menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya. Walaupun mungkin yang dia sampaikan itu belum tentu kedustaan. Mungkin bisa jadi benar, tetapi dia tercelanya adalah ketika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya. Dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah, dengan ini kita beragama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat yang jelas, maka ketika ada orang yang menuduh tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka kita hukumi, kita nilai sesuai dengan ayat yang datang. Jangan sampai kita membela dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Jangan sampai kita membela, kita berbicara dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kalian turut campur dalam perkara-perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Bagaimana mau membela seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa bisa mendatangkan 4 saksi, padahal Allah mewajibkan untuk mendatangkan 4 saksi? Dengan apa engkau akan turut campur? Dengan apa engkau akan turut campur 6. Allah mencela 6 orang-orang yang tercampur tanpa memiliki ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian tercampur dalam perkara-perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dan tidaklah terucap satu perkataan pun kecuali di sisinya ada malaikat yang siap mengawasi dan siap mencatat. Raqibun atid, raqib yakni yang senantiasa mengawasi, atid siap untuk mencatat. Nah, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbicara yang kita tidak memiliki ilmunya. Hendaklah kita berbicara berdasarkan nas-nas yang ada, jangan kita berbicara tanpa kita memiliki ilmunya. Nah, sehingga seandainya kita tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, maka hendaklah kita tinggalkan perkara-perkara yang seperti itu. Rasul SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau hendaklah dia diam. 6. Dan An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan, 6. Wa hadzal haditsu sharihun fi annahu yanbaghi alla yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan. Hadis ini jelas tentang bahwasannya sepatutnya untuk seorang itu tidak bicara kecuali apabila mengandung kebaikan. Wa walladzi dhaharat maslahatuhu, dan dia adalah yang jelas, yang benar-benar nampak kemaslahatannya. Wa mata syakka fi dhuhuril maslahah fala yatakallam, ya. Dan apabila ragu apakah ini mendatangkan maslahah ataukah tidak, maka hendaklah dia diam, ya. Apabila masih ragu hendaklah diam, apalagi jelas-jelas 6 mendatangkan mafsadah, jelas-jelas bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, hendaklah diam dan hendaklah dia memilih untuk berkata dengan yang sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan al-hadis. 6. Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimallahu taala beliau pernah mengatakan, "Faghtanim rak'ataini zulfa ila Allah idza kunta farighan mustariha." وَإِذَا مَا هَمَّمْتَ بِالنَّطْقِ بِالْمَنْطِقِ الْبَاطِلِ فَجْعَلْ مَكَانَهُ تَسْبِيحًا إِنَّ بَعْضَ السُّكُوتِ خَيْرٌ مِنَ النُّطْقِ وَإِنْ كُنْتَ بِالْكَلَامِ فَصِيحًا. 6. Manfaatkanlah dua rakaat agar padanya engkau menjadi dekat, kala senggang dan beristirahat. Jangan terbeti untuk berucap maksiat. Bertasbihlah itu solusi yang tepat. Sungguh sebagian diam itu lebih selamat dari berucap walaupun engkau seorang orator yang hebat. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah tertipu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan kelebihan pandai bicara, memberikan kelebihan banyak hafalannya, memberikan kelebihan 6 cerdas akalnya, kemudian merasa dia bebas berbicara, dia merasa bahwasanya orang-orang tidak akan bisa mengalahkan hujahnya. 6 jangan tertipu ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tetapi hendaklah kita apabila menghadapi perkara-perkara yang kita ragu tentang kemaslahatannya kita diam. Terlebih dalam permasalahan fitnah, lebih selamat kita mengikuti kalam para ulama. Lebih selamat kita mengikuti kalam para ulama. 6. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan kami sampaikan salam dari Al-Ustaz Usamah Mahri hafizallahu taala. 6. Ketika kami sempat menelpon beliau, meminta wajangan dari beliau, meminta taujihat dari beliau, ya, berkaitan dengan 6 fatwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yakni menjelaskan bahwasanya setelah turunnya ketetapan dari Mahkamah Syariah Kerajaan Saudi Arabia, kemudian orang-orang yang masih membela Dr. Muhammad bin Hadi, 6 maka mereka kharaju minas salafiyah, haula laisa bis salafiyin, mereka tidak lagi salafin, mereka bukan salafin, mereka keluar dari salafiyah. 6. Bahkan Ustaz Usamah bin Mahdi, 6, beliau juga menasihatkan bahwasanya ini adalah untuk orang-orang yang memang mereka fanatik. Sudah jelas keputusan dari pemerintah demikian, yang keputusan itu berdasarkan ayat. Jadi bukan ijtihadnya hakim, tetapi keputusan yang didasarkan dengan ayat, ya, didasarkan dengan ayat. Nah, orang yang masih membela di hadapan ayat Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dikatakan dia keluar dari Salafiyah. Apalagi kalau yang dia tolak adalah ayat. Ya. Maka sungguh seorang itu tidak beriman sampai seorang itu tunduk kepada keputusan Rasulullah SAW dan tidak ada keberatan di dalam hati mereka. Ini orang yang beriman. Keputusan-keputusan yang sesuai dengan ayat Al-Quran, yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak pantas ada di dalam hati kita keberatan. Ini konsekuensi keimanan. Hendaklah kita menerima dengan sebenar-benar penerimaan ketika keputusan itu berdasarkan ayat Al-Quran dan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan tapi beliau menasihatkan, ya, ini untuk orang-orang yang memang fanatik membela Dr. Muhammad bin Hadi setelah turun keputusan tersebut. Tetapi kalau ada orang-orang yang mereka masih tertipu, ya, dengan orang-orang yang mungkin dia pandai bersilat lidah, maka beliau nasihatkan yusbar, dinasihati, tetap dinasihati, karena agama ini ayyuhal hadirun, agama tidak dibangun di atas perasaan, agama dibangun di atas hujjah, dan di antara hujjah adalah sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka orang-orang yang sudah fanatik, sudah terlanjur fanatik membabi buta, memang kita tidak mengharapkan. Tapi kalau ada orang-orang yang masih tertipu, masih terbawa perasaan, maka disabari dan diberi nasihat. Ini nasihat dari Ustaz Usamah bin Mahri, ya, sehingga apabila kita mendapati ganjalan terkait dengan seseorang, mungkin tidak ada salahnya apabila kita konsultasikan kepada orang yang lebih mengetahui, kepada ustaz yang kita tuakan, sehingga jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang ternyata mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya. Adapun yang jelas-jelas seperti tadi keadaannya, dia adalah fanatik, ya, membela benar-benar Dr. Muhammad bin Hadi bahkan setelah turunnya keputusan tersebut, itu tidak diragukan lagi. Kita sikapi dengan jelas, tetapi yang masih samar-samar, ya, kita belum tahu, belum pernah menegakkan hujah di hadapannya, belum pernah mencari tahu sebenarnya kamu bagaimana, kita baru dengar-dengar, baru lihat, kemudian kita simpulkan sendiri, maka adalah kita jangan kita tergesa-gesa. Ini adalah nasihat dari beliau, semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga ini juga menjadi bekal agar jangan sampai terjadi perselisihan di antara kita. Karena kalau masing-masing memiliki penilaian sendiri, ini menurut saya demikian, akan terjadi perselisihan, dan ini adalah jelek, ini adalah tercela. Tetapi apabila terjadi perselisihan, adalah kita kembalikan. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila kita tidak sampai, yakni kita tidak mengetahui dalil-dalilnya, maka kita tanyakan kepada yang lebih berilmu daripada kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.